بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih dalam bab baru dari kitab-kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Babu ma ja'a anna ba'da hadil umma ya'budu al-awsan. Bab yang datang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini menyembah wasan, yaitu berhala. Dan kita sampai pada ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Hanatul Wahab. Alam tara illa alladhina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawud ila akhirih. Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, keadaan mereka ini jumlah halia. Yuk minuna bil jibti wa tawud. Keadaan mereka yakni beriman dengan al jibtu wa tawud. Itulah perkara yang mengherankan, mereka dapat kitab dari Allah Ta'ala tapi tidak diambil manfaat dari kitab tersebut. Bahkan yang diambil adalah perkara yang bertentangan dengan Alkitab, yang berupa, yang isinya berupa tauhid. Mereka mengambil pertentangannya, yaitu berupa beriman dengan Al-Jibt At-Tawhud. Apa itu al-jibtu dan apa itu tawud? Di sini disebutkan dalam syarahnya, berkata Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, jangan dari situ, enggak jauh sana, nanti dipijak orang, nanti gimana? Kalau kita jauh ke sana. Rawi bin Abi Hatim An Ikrimah annahu qala, Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah seorang tabi'i, beliau mengatakan, Ja'a Huyayyu bin Akhtab wa Ka'bu bin Al-Asraf ila ahli Makkah. Datang Huyayyu bin Akhtab dan Ka'bu bin Al-Asraf ke penduduk Mekah. Faqalu lahum, maka ahli Mekah berkata kepada mereka, kepada Huyay bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Asraf, ini dari kalangan Yahud, berkata penduduk Mekah kepada mereka, antum ahlul kitab wa ahlul ilm, kalian yakni Huyay bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Asraf dan kawan-kawannya, kalian adalah ahlul kitab dan ahlul ilm. Kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan kitab dari Allah Ta'ala, sedangkan musyrikin kufar Quraisy tidak mendapatkan, karena mereka bukan ahlul kitab. mereka di atas agama jahiliyah. Fakhbiruna anna wa an Muhammadin, maka berilah kami kabar ataupun pendapat kalian tentang kami dan tentang Muhammad. Faqalu, maka berkata, ma antum wa ma Muhammadun, apa yang terjadi antara kalian dengan Muhammad? Ini perkataannya Huyay bin al-Akhtab dan Ka'ab bin al-Asrab. Maka penduduk Mekah dari kalangan kufar Quraisy mengatakan, nahnu naslul arham, kami kaum yang menyambung hubungan rahim. Ini perbuatan yang mulia. Wanan harul kauma, juga perbuatan yang mulia, kami menyembelih unta, disedekahkan. Wanaskil ma'alal laban, juga kami memberikan minum berupa minuman yang mulia, yaitu susu campur air. Wanafukul anat, ini banyak membantu. Di antaranya adalah perkara yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Sebagian ta'alatnya, siapa yang punya ta'alat di situ? Mus'ab. Ada gak ta'alatnya? Gak ada. Anat jam'u anin wawal asir. Ya itu. Ya, ini orang-orang yang ditawan karena peperangan. Mereka alul Mekah biasa menebus para tawanan dengan harta mereka. Ini adalah perbuatan yang mulia. Wal qawma'na qatul adhima as-sinam. Naqatul adhimatus sinami lisamniha. Adapun qawma adalah naqa unta yang besar punuknya karena gemuk. Ini beberapa kebaikan yang dilakukan oleh kufar Quraisy yang diceritakan oleh mereka kepada Yahud yang datang kepada mereka. Wanaskil hajid, ya ini biasa di zaman jahiliyah mereka melakukan ibadah haji. Mereka menjamu para jamaah haji di zaman jahiliyah, kasih minum, ya kan? Sedangkan wa Muhammadun sumbur, sedangkan Muhammad adalah sumbur, sumbur al abtar ladilla akibalahu. Dalam ta'liq dikatakan sumbur adalah abtar yang terputus, maknanya enggak ada keturunannya. Wa asluhu sufatun tambutu fi jadin nakhlah la fil ard wa qila ya nakhlah al munfarida lati daqqa asfaluha aradu annahu idza balagha in qata'a dhikruhu kama yadhabu sumbur li'annahu la aqibalahu. Sumbur itu biasanya tumbuhan yang tumbuh di pohon apa? Ya, bukan benalu. Pohon-pohon yang memiliki ketiak. Dari pelapa-pelapanya seperti apa? Pohon cematan, pohon siwalan tumbuh rerumputan di situ. Itu kan terputus, enggak ada sambungannya ke tanah. Atau dikatakan bahwasanya nakhlah sebatang pohon yang sendirian, pohon kurma sendirian yang alat tidak ke asfaluha, yang bagian bawah kecil. Pohon tadi bahan bawah kecil. Mereka menginginkan bahwasanya Muhammad ini pada satu waktu nanti akan hilang suaranya, enggak ada lagi suara yang berpengaruh di masyarakat. Sebagaimana sumur tadi, ya kan, pohon apa, rumputan yang tumbuh di ketiak-ketiak pepohonan yang seperti pohon nira, pohon apa, siwalan dan semisalnya, enggak ada keturunannya, enggak bisa beranak. Mereka tidak naula akibalau, enggak ada keturunannya. Ini telaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak Ahlu Mekah. Qata arhamana, keburukan yang ada pada Muhammad ini menurut Al-Kufar Quraisy, bilang kepada Yahud, kelompok Yahud, dia memutus hubungan kami, hubungan apa, kerabat diputus. Wattaba'ahu Suraqul Hajid min Gifar, tapi yang mengikuti adalah Suraqul Hajid ini milik Fatil apa, Surak sama dengan kata Sarik, ya kan, sehingga mubalago mutab kepada maf'ulnya, sehingga mubalago mutab kepada maf'ulnya. Hajid adalah maf'ulnya di sini. Yang mengikuti Muhammad ini adalah para pencuri, para perompok jamaah haji. Mereka dari Ghifar. Ghifar itu di Madinah. Fanahnu khairun amwa, ya kan? Kata penduduk Mekah kepada Yahud yang datang kepada mereka, apakah kami lebih baik ataukah Muhammad? Faqalu, maka, ya kan, orang-orang Yahud tadi, Huyay bin Akhtab sama Ka'ab bin Asraf mengatakan, kalian penduduk Mekah lebih baik dan lebih istiqomah jalannya, lebih kokoh tariqahnya. Fanjalallahu ta'ala alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti, punya anak terbalik, bil jibti yu'minun, itu ada seperti itu, enggak ada punya anak alam taro, enggak ada taronya. Kelalaian yuk utul nasib mendal kita bi bil jibti yu'minun, maknanya adalah yu'minun bil jibti aslinya matagut wa yaqulu lil ladina kafaru. Sedangkan kau melihat dari kalangan Yahud, mereka alul kitab, tapi sayangnya mereka beriman dengan jibet dan tagut, dan mereka punya komentar buruk yang mereka ucapkan kepada orang-orang kafir di Mekah. Kalian, haulai namanya kalian, haulai namanya antum, penduduk Mekah, lebih lurus jalan kalian daripada orang-orang yang beriman dengan Muhammad. Nah, ini sebagai bentuk apa? Koalisi dalam pemahaman perang mental, ya kan? Harp al-maknawi, ya kan? Al-harp al-makna, huruf maknawi, ya, perang mental. Jadi membesarkan hatinya penduduk Mekah dengan ucapan mereka dari Yahud, kalian penduduk Mekah lebih baik daripada Muhammad, daripada orang-orang yang beriman dengan Muhammad. Inilah sifat-sifat yang jelek dari kalangan Yahud, yang dikatakan apa? Kaum buhtun, kaum yang suka membohong ulung. Sebagaimana dalam karya tulisnya Abdullah Ala, buhut itu adalah pembohong kondang, dari kalangan KKTN pembohong kondang, meniru Yahud, tarikannya Yahud. Kalau ingin tahu kebohongan mereka, antum baca kitabnya Abdullah Ala secara termat, bahwasanya KKTN adalah termasuk menjalani metodenya Yahud, berbohong semau-maunya, yang penting menguntungkan hawa nafsunya dalam perkiraan mereka. Ini juga Yahud karena ada kepentingan, ya kan, tahu Yahud bahwasanya Yahud itu tahu. Huyay bin al-Akhtab, Ka'b bin al-Asrab tahu. Musyrikin Quraisy ini lebih buruk. Ya kan? Tapi karena punya kepentingan dipuji. Kufar Quraisy ini tahu. Diketahui oleh Yahud mereka adalah orang-orang bodoh. Ya kan? Enggak punya kitab, enggak punya agama dari langit. Tapi kenapa Huyay bin al-Akhtab sama Ka'b bin al-Asrab memuji mereka? Kalian lebih bagus. Jalan kalian lebih lurus daripada Muhammad. Daripada orang-orang yang beriman dengan Muhammad. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ya kan? Jadi ngomong apa saja tergantung cuaca politik. Ngomong apa saja tergantung cuaca politik. Karena minta dukungan dari, biar memiliki dukungan dari apa? Kufar Quraisy, di mana Yahud juga bermusuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermusuhan dengan orang yang beriman dengan beliau. Supaya dapat dukungan, caranya seperti itu. Itu namanya apa? Koalisi pemahaman. Koalisi dalam satu tujuan. Tujuannya adalah apa? Memburuk-burukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang juga yang beriman. Dan ini toriko-toriko jahiliyah. Dan cara seperti ini ditempuh oleh semua tokoh politik yang ada di muka bumi ini. Karena demi politiknya, kemajuan politiknya, maka penjahat pun dipuji. Nasara pun dipuji. Kuburiin pun dipuji. Ya kan? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, yang beriman dengan iman yang benar, la yuhafi ahadan fi dinillah. Tidak membentengi seorang pun dalam masalah agama Allah. Jadi haulai maknanya antum di situ. Kalian wahai penduduk Mekah, ya kan, lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Lebih baik apa? Lebih baik jalannya. Kenapa tadi? Kenapa? Karena tadi diceritakan suka membantu orang, ya kan? Menyambung kerabat, menyembelih unta yang besar gemuk disedekahkan, ya kan? Para jamaah haji dikasih minum, sedangkan, ya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengikutnya para perampok terhadap jamaah haji, nah, itu. Keburukan-keburukan ini dihitung semuanya, walaupun enggak ada hakikatnya. Karena sudah kedengkian. Karena sudah kedengkian yang ada. Ah, mabum, abad. Perhatikan itu. Karena sudah kedengkian, akhirnya apa? Semua yang mungkin bisa dijadikan bahan semuaan dilakukan. Baik. Wa bi musnad Ahmad an Ibn Abbas nahwuhu. Dalam musnadnya Ahmad dari Abdullah bin Abbas semisal yang tadi dibawakan di atas dari riwayatnya Ibn Abi Hatim dari Ikrimah. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Katsir dalam ta'liq. Wa qad ruwiya hadza, yang ini terkait dengan apa yang dibawakan oleh Ibn Abi Hatim dari Ikrimah tadi. Min ghairi wajhin, artinya banyak sekali riwayat yang semisal dengan ini dari Abdullah bin Abbas wa jama'atin minas salaf, dan banyak dari para ulama salaf. Wa qala Imam Ahmad an Ikrimah an Ibn Abbas annahu qala lamma qadima Ka'b bin al-Asraf Makkah, tatkala Ka'b bin al-Asraf pergi ke Mekah, tentang makalat Quraisy, berkata Quraisy, ala taro hadza sumbur al-mumbatir. Kata kufar Quraisy kepada Ka'b bin al-Asraf, tidakkah engkau melihat ini sumbur al-mumbatir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak ada lagi keturunannya, katanya. Mumbatir min qaumihi, dia memisah dari kaumnya Muhammad ini, yaz'umu, dia punya anggapan bahwasanya anu khairun minna, dia lebih baik daripada kami. Wa nahnu, sedangkan kami, katanya. ahlul hadits wa ahlus sadana wa ahlus sikaya. Kami, ya kan, kata kepada Quraisy kepada Ka'ab bin Ashraf, suka membantu orang-orang pergi haji, suka memberi minum. Qala, berkata Ka'ab, antum khairun. Nah, antum khairun, kalian orang Quraisy lebih baik. Qala fa nazalat fihim inna sa'ika huwal aftar wa nazal alam tara alladziina utu nasi'um minal kitab ila akhirih. Ini ehwa. Ini riwayat yang datang dari beberapa periwayatan yang semakna dengan kalimat di atas yang dibawakan oleh Syekh Turaman Banu Hasan yang tadi telah kita baca. Ini nyalakan panas. Tadi dingin, sekarang panas. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-jibtu sihir. Nah, di sini. Jadi mereka diberi oleh Al-Kitab. Gede kali. Ewa. Hah? Mana? Hah? Belum ini? Belum. Hmm? Ya, tadi baca di bawah. Tadi saya baca separuh bawah. Udah. Qala man al-Khattab radhiyallahu anhu al-jibtu sihr. Jadi mereka ahlul kitab Yahud diberi kitab oleh Allah Ta'ala tapi beriman dengan sihir. Wa ta'ud syaitan, juga beriman dengan syaitan. Kadzalika qawlu Ibnu Abbas. Punya itu Bapak Abil Ali atau Bapak Abul Ali ya? Mus'ab? Hmm? Kadzalika qawlu Ibnu Abbas terus? Gola? Oh. Kadzalika di situ punya anak qawlu. Nyantum yang lain gimana? Gola? Kadzalika qawlu Ibnu Abbas wa Abul Ali anam. Kalau kita baca Abu berarti Qala yang benar. Punya tertulis punya anak Qawlu. Kalau Qawlu berarti dia mudhaf. Ibni mudhaf ilaihi, tapi sayangnya kok lanjutnya wa Abul Aliyah. Maka ada janggal. Saya tanya Abul Aliyah atau Abil Aliyah. Ternyata memang ya kan? Jumlah fi'liyah. Kalau Qala Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Mujahidun wal Hasan wa ghairuhum. Nah. Seperti itulah perkataan yang datang dari Abdullah bin Abbas. Abu Aliyah seorang tabi'i. Mujahid juga tabi'i, Hasan juga tabi'i dan yang lainnya. Wa Ibn Abbas wa Ikrimah tawabil wa Abi Malikin al-jibtu syaitan. Zaid bin Abbas bil Habasiyah. Ini apa? Sifat adalah logo Habasiyah. Habasiyah itu Ethiopia. Wani Abbas Aydan al-Jibtu Syirik. Sifat adalah syirik. Jadi alul kita beriman dengan syirik. Wa anhu dan dari Abdul Abbas al-Jibtu al-Asnam. Mereka alul kita beriman dengan berhala. Wa anhu dan juga dari Abdul Abbas al-Jibtu Huyay bin Akhtab. Nah. Jadi jibut juga termasuk bentuk manusia. Oh iya, bin Akhtab. Wan Sa'bi al-jibtu al-kahin. Jibut adalah kahin, dukun. Wan Mujahidin wal-jibtu Ka'ab bin al-Ashraf. Wa qala al-Jawhari al-jibtu kalimatun takau ala sanami wal-kahini wal-sahiri. Wa nafi dhalik. Jawhari ini lugawi. Jawhari adalah lugawi al-ibasa. Menafsirkan bahwasanya tersebut adalah kalimat yang bisa diterapkan pada patung, dukun, dan tukang sihir, dan yang semisalnya. Ini, alul kitab. Beriman dengan semua keburukan yang ada di muka bumi ini. Yang paling terburuk. Ya patung, ya dukun, ya tukang sihir, ya syaitan dan yang semisalnya. Ya kan? Dan jejaknya Ahlul Kitab ini sampai hari kita ini juga dijalani oleh sebagian umat yang dikatakan anna ba'du hadil umma ya'budul awsan. Jadi judul di atas maja'a anna ba'du hadil umma ya'budul awsan sebagaimana yang tertera dalam syarah ini. Ya kan? Mengikuti jejaknya apa? Jejaknya Yahud. Dimengerti jejaknya Yahud. Baik. Lihat nomor satu terang kaki. Jadi Ibnu Katsirin Anil Jawhari. Jawhari ini adalah Lugawi. Wafil hadisi ada sebagian hadis di sana. Selain hadis ini. At-tiyaratu wal-iyafatu wat-tarku minal jibti. Tiyaroh. Tiyaroh ini adalah anggapan sial atau anggapan mujur dengan terbangnya burung ke arah tertentu ketika seorang itu menempuh suatu perjalanan atau ketika mau keluar dari rumahnya ada suatu hajat mendapati burung terbang tertentu atau semisalnya dia bertasa'um beranggapan sial atau anggapan mujur wal iya batu. Iya apa sama saja. Jazir toir. Apa jazir toir? Melepaskan burung terbang kemana? Nanti terlihat. Ini tanda sial atau tanda mujur? Nah. Tanda sial atau tanda untung? Wotorku. Ini pekerjaannya para wanita. Yang mereka itu melemparkan kerikil-kerikil. Untuk mengambil apa? Suatu sikap. Ini apa sikap yang harus kita ini pesimis atau optimis? Sikap malang atau sikap mujur ini? Itu semuanya termasuk jibet. Nah, yang tadi jibet adalah bisa tafsirkan dengan syaitan. Bisa juga apa? Sihir. Juga kahin. Dukun. Atau tukang sihir. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang berbenturan dengan tauhid. Wa qala Ibnu Katsir rawa Imam Ahmad an Qabisah bin Mukhariq. Mukhariq. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala. Siapa musannif? Abdullah. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Perhatikan. Qala al-musannif rahimahullah taala wa fihi ma'rifatul iman bil jibti wa taghut fi hadzal maudi'. Dalam ayat ini kita bisa mengenal bagaimana makna iman dengan jibt. Apa itu makna iman dengan taghut dalam tempat ini? Apakah iman dengan jibt dan taghut itu keyakinan hati awwa muwafaqat ashabi atau mencocoki para jibet tadi mabuk dia bersamaan dengan bencinya terhadap jibet dan mengenal tentang batalnya al-jibtu tahu tentang buruknya jibet benci juga ya kan? Tapi kadang orang itu mencocoki setuju dengan para orang-orang yang punya perbuatan jibet. Nah ini. Maksudnya di sini Yahud. Kata beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab tahu tentang keburukan Ahlul Mekah, Kufar Quraisy. Tapi karena ada keberuntungan menurut teori mereka. Ya kan? Imannya adalah maksudnya adalah muwafaqatu ashab ini termasuk beriman dengan jibet. Ya kan, mengiyakan, memuji kufar Quraisy termasuk beriman dengan jibet. Nah itu, walaupun dalam keyakinannya Yahud, mereka tahu Yahud itu bahwasanya Ahlul Mekah orang-orang yang enggak baik, enggak punya kitab, orang bodoh. Tapi karena ada si kecocokan, ya dipuji. Itulah yang dikenal dengan iman dengan cipti adalah muafaqatu ashabiha, walaupun membenci mengenal batalnya cipet tadi. Nah, di sini ini faedahnya, perhatikan. Ini sangat jelinya beliau Syekh Muhammad Thalhab dalam mengambil apa? Fawaid atau istimbat dari ayat ini. Sebagaimana yang dikenal oleh para ulama, jelinya beliau dalam mengenal beberapa fawaid dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Wa qulullahi ta'ala kullal unabbi'ukum bisyarrin min dalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-kirajata wal khanazira wa abadat taghut wa abadat taghuta. Ini akan datang beberapa bacaan. Apakah wa abadat taghuti wa ubudat taghuti, dan yang semisalnya akan kita lewati dalam syarah di bawah ini. Qauluhu wa qaulul ta'ala kul hal unabbiukum bisyarrin min dalika masubatan indallah. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahu kalian, beri khabar kepada kalian tentang apa yang lebih buruk daripada itu semuanya telah disebutkan di atas. Masubatan di sisi Allah Ta'ala sebagai ganjarannya sisi Allah Ta'ala. Nah, yang lebih buruk adalah orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai, dijadikan sebagian mereka dari apa? Manusia dirubah menjadi monyet, dirubah menjadi babi, dan dijadikan oleh mereka menyembah tagut. Syaitnya adalah wa abadat tagut. Syaitnya adalah wa abadat tagut sebagai syait untuk judul babu maja'an naba'du hadil ummah ya'budun ya'budul awthan. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammadu, faddal. Hal ukhbirukum bi syarri jazaa'in indallahi?" Apakah kalian mauku beri kabar tentang balasan yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat dari apa yang mereka duga tentang kami? Ini kami, siapa kami? Ahlul Islam. Wa hum antum ayyuhal mutasifun bi hadhihi sifat al mufassara bi qawlihi man la'anahu Allah. Wa hum yani kalian, wahai orang-orang yang bersifat dengan sifat yang telah dijelaskan dengan perkataan Allah Ta'ala, man la'anahu Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, yaitu dijauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alaih, dan dimurkai atas orang tersebut, yaitu kemurkaan yang tidak akan diridhoi selama-lamanya setelah itu. Wa ja'ala minhum al-kirajata wal khanazira, dan Allah menjadikan di antara mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi, dirubah oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Menjadi monyet dan babi. Pertamanya manusia menjadi monyet. Itu Yahud. Waqad qala ats-Tsauri an al-Qamata bin Marsad anil Mughirah bin Abdullah al-Yaskuri anil Ma'rur bin Suwaidin anna bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil kirada wal khanazir. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya tentang monyet-monyet kirdun, satu ekor, satu monyet kiroda, monyet-monyet, dan khinzir atau mufrad samanya khanazir. Ahya mimma masakallahu, sekarang yang ada monyet di muka bumi ini, ada babi-babi itu, apakah memang termasuk dari dulu yang manusia Allah rubah menjadi makhluk itu berupa monyet dan babi itu? Adanya monyet di muka bumi dan adanya babi itu, apakah memang aslinya dulu manusia? dari Yahud sampai sekarang. Faqala, maka berkata Rasulullah, innallah lam yuhlik qauman. Sunya Allah Ta'ala membinasakan suatu kaum, sunya Allah Ta'ala membinasakan suatu kaum, awqala lam yamsah qauman, tidak Allah merubah suatu kaum, fajallahum naslan. Jadi kata Rasulullah, tidaklah Allah merubah suatu kaum menjadi hewan lalu dijadikan untuk mereka keturunan nasl wal akiba. Nah, ini enggak ada lagi turunannya. Wa innal qiradata wal khanazir kanat qabla dzalik, rawahu muslimun. Adapun memang babi-babi dan memang itu adalah memang sudah ada sebelum itu, rawahu muslim. Tapi ya, hayo. Lihat. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirih. Qul ya Muhammad, hal unabbiukum ukhbirukum. Unabbiukum ukhbirukum. Bisarrin min dalika ay alladzi dzakartum. Moga aku beri kalian khabar keburukan yang lebih buruk daripada apa yang kalian sebutkan. Yaitu perkataan mereka, yakni qaulahum alam tara ala dinin aqalla haddan fi dunya wal akhirati minkum, tidakkah engkau melihat ahli agama yang di dunia dan di akhirat bagiannya yang paling minim, waladinan sarran min dinikum, kan agama yang lebih buruk dari agama kalian. Lalu batakarul jawabah, maka Allah menyebutkan jawaban dengan lafat al-ibtidak. Wa in lam yakun al-ibtidak usarron. Likauli ta'ala kul apa unabbiukum bisarrin min dalika. An-naru. An-naru. Kul, kata Nabi Muhammad, maukah kalian ku beri kabar dengan yang lebih berat bahasa itu, yaitu neraka. An-naru. Jawabannya adalah neraka yang lebih buruk daripada apa yang telah disebutkan. Artinya keburukannya Yahud yang mereka ceritakan menghina, atau keburukannya Ahlul Kitab dan yang lainnya menghina Ahlul Iman, nanti neraka lebih buruk daripada bagi mereka. Wa kullu masubatan sawaban. Apa sawaban? Maksudnya sawaban. Masubat adalah sawaban. Wajazaan, yakni ganjaran. Nusiba ala tafsir, dinasabkan karena sebagai bentuk penafsiran, yakni penafsirannya pada diman la'anahullah. Man la'anahullah ayuh wa man la'anahullah waqtiba alaih, yakni al-Yahud. Wajalla min mukirat wal khanazir. Fal kirada ashabu sabat. Kirada yang mereka dirubah oleh Allah menjadi monyet adalah ashabu sabat yang mereka apa? Masa hari Jumat diambil dari hari Ahad biar enggak kena pelanggaran. Masa hari Jumat jaringnya, jalannya, karena Sabtu enggak boleh, masa hari Jumat. Sabtu tetap ibadah ke tempat-tempat peribadatan mereka, tidak sibuk memancing, tapi kenapa naruhnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Berarti kan menurutnya mereka sudah enggak mengambil pelanggaran. Inilah bohongnya mereka. Wal khanazir kufaru ma'idati Isa. Yang dirubah menjadi babi adalah mereka-mereka yang mengkufuri ma'idahnya Isa. Apa ma'idah itu? Hidangan datang dari langit. Wa Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas annal maskhaini, dua perubahan dari Allah Ta'ala untuk manusia menjadi hewan, kilahuma min ashabi sabat, keduanya adalah dari orang-orang yang dikenal dengan pelanggaran pada hari Sabtu, dilarang memancing pasang Jumat ambil Ahad. Sabtu enak di tempat peribadatan mereka, pikirannya sudah enggak melanggar. Fasababuhum musikhu kiradatan, pemuda mereka yang melanggar pada hari Sabtu dirubah menjadi monyet, wasuyuhum, dan yang besar dari mereka dirubah menjadi babi. Oleh Allah Ta'ala namanya masfaini, dua perubahan manusia menjadi hewan yang paling buruk yaitu monyet sama babi. Pemudanya menjadi monyet, ya kan, yang tua-tua mereka menjadi babi. Ini perhatikannya ya. Sayyidnya Wahab al-Tawud. Nah ini sayyidnya tadi. Anna ba'da hadil umma ya'budul awtan. Aywa ja'ala minhum man abada tawud. Dan antara mereka Yahud ada yang Allah jadikan menjadi menyembah tawud. Maknanya ato'a syaitona fima sawwala lahu. Mentaati syaitan pada apa yang digelincirkan oleh syaitan pada dia. Syaitan membisiki, taati aja. Itulah dikatakan abadat ta'ud. Waqara ibn Mas'ud. Abadu ta'udah. Ya kan? Pakai jamak. Mereka menjadikan Allah menyembah ta'ud. Waqara hamzatu wa ubudah. Jamak. Beda milba ubudah, ubud. Watagut ini di watoguti bijarita, ini mudhaf ilaihi. Ubudah maf'ul bi mansub, dia mudhaf. Tagut mudhaf ilaihi. Ya kan? Ana arada al-abad. Maksudnya adalah mereka menjadi hambanya atau ta'ud. Wa huma lughatani. Ada dua bacaan, dua bahasa. Abdun bisukunil ba wa ubudun bindamia. Mislu sab'un wa subu'un. Wa qala al-Hasanu, ya kan? Wa abda ta'uti alal wahid. Abda ta'ud. Yahud antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai hambanya ta'ud. Baik. Wa bitafsiri turbusi apa tabrusi. Qara hamzatu wahdahu. Hah? Nyama apa? Tabari. Waduh. Hah? Yang nyama apa? Pakai sin. Yang lain? Sin. Yang lain lagi? Pak Muksin. Ada banyak punya saya. Yang nama apa Musab? Tabari. Mungkin Tabari. Yang kenal Tabari, kalau nama ini enggak pernah kita dengar. Tabrosi. Tabarsi. Enggak pernah kita dengar. Apa tafsir Tabari qara hamzatu wahdahu wa ubudat taguti bidamil ba wa jaritta. Wal bakun wa abada taguta. Yang lain semuanya membaca dengan bacaan wa abada tagut fil madi. Tagut maf'ulun bi. Binasbil ba'i wa fatil ta. Taguta. Apa? Tabari tahrifun wa wabu ya'la Al-Fadl bin Al-Hasan At-Tabarsi Lugawi Mufassirun Si'iyun Muhtarikun Tufiya Khamsami'awa Taman Amarba'in Rodotul Jannat Lil-Khonasi Si'iyun Muhtarikun. Tapi sini apa? Itu berusi. Ya kan? Hah? Yang Tabari salah berarti benar Tabrusi. Tapi dia si'i muhtarik. Si'i kobong. Si'ayang apa? Yang mengapi-ngapi. Ekstrim. Baik. Wa qara ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wal Amasu wa Abu ibn Taglib wa ubudat taguti bidamil aini wal ba'i wa fatid dali wa qabdit ta ubuda. Qala wa hujjatu hamzata bi qiraatihi wa ubudat taguti annahu yahmiluhu ala ma amila fi ja'ala. Artinya ya kan, Hamzah ini membawa, terbawa oleh dia atas apa yang diamalkan oleh Ja'ala. Ya kan? Ka'annahu wa ja'ala minhum ubudat tagut. Nah gitu. Seakan-akan bahwasanya Allah itu berkata dan Allah menjadikan sebagian mereka Yahud sebagai budak-budaknya tagut. Nah itu. Hamba-hambanya tagut. Wa ma'na ja'ala khalaqah. Menjadikan. Ja'ala maknanya adalah kalau menjadikan. Kaqaulihi wa ja'ala dhulumati wan nura. Wa laisa ubuda lafdu jam'in. Wa laisa ubuda lafdu jam'in. Lafdu jam'in. Li'anu laisa min abnatil jumu' say'un ala hadhal bina. Enggak ada ubud. Enggak ada. Ubud itu enggak ada. Yang ada abidun, ubatun atau? Ada apa? Abidun, mufrad. Terus apa? Ubatun atau? Abad? Ibad. Ibadun jama'. Ubatun jama'. Kalau abad, mufrad, mubalago. Lakinnahu wahidun yuridu bil kasra. Tapi adalah satu, tapi yang diinginkan adalah kasro. Yang ini mufrad mutlak kepada jamak menjadi umum. Ala taru anna fil asma'il mufrada al mudhafati ilal ma'arifi ma lafduhu lafdul afrodi wa ma'nahu al jam'u. Jika kau melihat dalam isim-isim yang mufrad mutlak kepada ma'arifah yang lafadznya itu lafadz mufrad tapi maknanya jamak. Kama bi qala ta'ala wa in ta'uddu nikmatallah. Nikmat ini mufrad. Mudah pada ma'rifah menjadi jamak. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Karena satu enggak mungkin dihitung. Kalau mufrad ini satu maknanya satu. Gimana dihitung wa in ta'uddu nikmatallah? Jika kalian menghitung satu nikmat Allah, satu dihitung, enggak bisa dihitung satu. Ya. Apakah satu biji dihitung? Hitung ini, ada kelapa satu biji. Piling hitung satu. Hitung. Maknanya apa? Mufrad mutlak kepada ma'rifah. Memberikan makna umum. Alianna wa alianna al-bina'a fa'ul yurdubi'i al-mubalaga. Wal-kasra nahwu yakudo. Wadanusa. Bagaimana takdirahu annau dhaba fi ibadati taguti kulla madhabin. Seakan-akan takdirnya itu bahwasanya di antara mereka dari Yahud, Allah menjadikan sebagian mereka, ya kan, dalam mengibadai tagut, pokoknya dintekno semua ibadahnya hanya untuk tagut. Kulla madhabin. Jadi habis-habisan mengibadai tagut. Ini disiksa oleh Allah Ta'ala seperti itu. Wa amman fataha faqala wa abada taghuta fa innahu atafa ala bina'il mudi alladhi fi silah wa huwa qawlu la'anahu Allah. Ah, la'anahu ini adalah silah. Si mausulnya adalah man. Wa abada damira fi abada wa in kana al-ma'na fi al-kasrah li'anna al-kalam mahmulun ala lafdihi duna ma'nahu wa fa'iluhu mudhamirun dhamiru man kama anna fa'ilal amsilal ma'tuf alaiha dhamiru man fa afrada li fa afrada li hamli dhalika jami'an ala lafad wa ma qawlu wa afdat ta'ud fa huwa jam'u abdin ubuda jam'u abdin qala ibn kathir ala annahu jam'ul jam'i abdun abidun ubudun mislu simarun sumurun. Nah itu Allah alam. Tapi ya kawan, ini dulu kita cukupkan. Kita agak capek. Sekalian saya umum.